ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kita di jami' dari Bulughul Maram, di mana kita akan melanjutkan pembahasan pada hadis yang ke-1330 yang di dalamnya terkandung makna mengenai betapa berharganya, betapa besarnya, betapa tingginya nilai dari husnul khuluq, akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diharapkan dengan mengetahui kedudukan dari husnul khuluq tersebut, kedudukan dari akhlak yang baik di sisi Allah, kita akan terdorong untuk semakin menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi segala perangai dan akhlak yang buruk. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa 'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min shay'in fil mizan akthar min husni al-khuluq, tidak ada suatu pun di timbangan yang lebih berat daripada husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Mizan, timbangan yang dimaksudlah timbangan pada hari kiamat, timbangan amalan. Tidak ada suatu pun yang ditimbang di mizan tersebut yang lebih berat daripada husnul khuluq. Qala akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhahahu. Hadis ini di riwayatkan oleh Abu Dawud, juga At-Tirmidzi, kemudian disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik itu adalah merupakan wujud dan rupa seseorang yang batin, yang ada di dalam hatinya, ada di dalam jiwanya. Karena seorang manusia itu memiliki dua wujud atau dua rupa. Wujud yang merupakan wujud zahir, yaitu jasad. Dan juga wujud yang merupakan wujud dan rupa batin, yaitu jiwa seseorang. Maka jasad, jasad itu dapat dilihat dengan penglihatan. Adapun jiwa, maka jiwa ini dilihat dengan basirah, mata hati. Maka seorang itu memiliki wujud yang merupakan wujud zahir, yang merupakan jasadnya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan wujud tersebut, dengan rupa tersebut, bisa baik ataupun buruk. Demikian pula dia memiliki wujud batin, wujud berupa akhlak yang ada di jiwanya, bisa baik pula dan bisa buruk. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, wujud yang zahir dinamakan atau disilahkan dengan al-khalq, penciptaan. Adapun wujud yang batin dinamakan al-khuluq. Kalau wujud yang zahir al-khalqu, penciptaan, wujud jasad manusia, badannya, al-khalqu. Adapun kemudian wujud yang batin dinamakan al-khuluq. Kha dan lamnya di dhamma. Kalau tadi al-khalqu, kha-nya di fathah, lamnya di sukun. Al-khalqu dan al-khuluq. Maka al-khuluq, yang jamaknya akhlak, kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengetahui khuluq, padahal kata akhlak yang ada dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari atau dalam bahasa Arab merupakan jamak dari khuluq, jamak dari khuluq. Khuluq itu adalah suatu keadaan dari jiwa seseorang yang sudah tertanam secara mendalam, tertanam secara kokoh di dalam hati dan juga jiwa seorang manusia, yang dari akhlak tersebut, dari perangai tersebut yang sudah tertanam secara kokoh dalam jiwa manusia, akan muncul perbuatan-perbuatan, akan muncul tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang kemudian keluarnya dengan mudah. Kalau akhlaknya yang sudah tertanam di dalam hatinya, sudah tertancap dengan kuat adalah akhlak yang baik, yang keluar adalah perilaku-perilaku yang baik dan mudah baginya, perkataan-perkataan yang baik dan itu mudah baginya, tanpa perlu kemudian dia berpikir lebih dahulu ini harus apa, ini apa yang harus dikatakan atau apa yang harus diperbuat. Mudah untuk dilakukannya, mudah untuk diucapkannya. Demikian pula apabila akhlaknya jelek, maka jadi mudah baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Itu kemudian dikarenakan keadaan dari jiwanya yang sudah tertancap dan tertanam kokoh dalam jiwanya. Maka apabila perilaku-perilaku yang muncul dari akhlak tersebutlah perilaku yang baik, dinamakan akhlak yang baik, walaupun hasan. Dan apabila yang keluar berupa perbuatan dan juga ucapan adalah perbuatan yang buruk dan juga ucapan yang buruk, maka akhlak yang ada di dalam jiwanya itu dinamakan dengan walaupun sayyi, akhlak yang buruk. Maka kita bisa mengetahui bahwasanya yang namanya akhlak itu bukan sekedar perbuatan sekali, dua kali. Terkadang seorang bisa melakukan perbuatan yang baik sekali, dua kali, namun bukan merupakan akhlaknya yang seperti itu. Dia melakukannya dengan berat. Misalnya mau menyumbang, misalnya mau berderma setahun. Terkadang dia bisa bertahun, tapi berat baginya untuk bertahun, karena bukan akhlaknya. Bukan suatu yang tertancap kokoh di dalam hatinya bahwasanya ini adalah suatu perbuatan baik, yang kemudian memang saya menyenanginya. Memang inilah kecenderungan jiwa saya, sehingga dia melakukannya dengan berat. Untuk menyumbang atau untuk bertahun secara fisik, membantu, bergotong royong, sulit sekali, karena bukan akhlaknya, karena bukan akhlaknya. Ada pula yang kemudian akhlaknya memang yang tertancap dalam dadanya, yang sudah tertanam dalam jiwanya, itu mudah untuk memberi dari asalnya seperti itu, maka akan mudah keluar dan kemudian akan mudah baginya untuk membantu, apabila diminta untuk membantu dengan tenaganya, maka dengan cepat dia membantu, mengulurkan tangannya tanpa berkeluh kesah, tanpa kemudian yaitu membangga-banggakan diri, Demikian pula apabila diminta untuk membantu dengan hartanya pun dia bersegera untuk membantu dengan hartanya tanpa kemudian ya, harus berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak perlu berpikir, langsung dia keluarkan hartanya ya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Maka itulah yang dinamakan akhlak yang sudah tertancap dalam diri seseorang. Dan memang akhlak ini ada yang memang sesuatu yang jibili yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan dalam diri seseorang sejak awal hidupnya, sejak masa kecilnya sudah memiliki sikap seperti itu, sudah nampak, sudah dilihat oleh manusia yang di sekitarnya, oh anak ini baik, memang kelihatan ya, tutur katanya baik, suka membantu orang lain, hormat kepada yang tua, kepada yang sepantaran pun ya, tidak nakal, sopan ya. Ada yang dari kecilnya, ada pula yang harus dia mengusahakannya ya. Pada asalnya dia kecilnya bisa jadi ya, orang yang nakal ya, yang kemudian tidak mengetahui apa itu berbakti kepada orang tua, tidak mengenal ya apa itu berbakti kepada orang tua. Yang dia ketahui memberatkan orang tua ya, meminta kepada orang tua, membebani orang tua, ya itu menjadi keahliannya ya. Namun ketika telah mengenal agama, mengenal sunnah, mengenal ilmu syar'i, mulai berubah sedikit-sedikit dan dia membiasakan diri ya, bisa akhirnya kemudian perkara tersebut, akhlak tersebut tertancap di dalam jiwa. Jadi ada yang jibili, ada yang muktasab. Ada yang jibili memang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pula yang merupakan hasil dari ya, upaya untuk merubah diri, memperbaiki diri. Maka apabila seorang tidak memiliki akhlak yang baik, bukan kemudian dia terputus asa ya. Bukan kemudian dia merasa bahwasanya ya saya seperti ini tidak bisa berubah, bukan. Para ulama mengatakan bahwasanya akhlak ada yang kemudian jibili, ada juga yang muktasab, ada yang kemudian diperoleh dengan upaya. Maka upayakan ya, ketika dia mengetahui bahwasanya telah akhlak yang baik, upayakan untuk dia bisa berhias dengan akhlak tersebut. Apabila kemudian dia sudah terbiasa dan kemudian itu sudah menjadi akhlaknya, maka perkara-perkara yang awalnya dia sulit untuk melakukannya, kebaikan-kebaikan ya, perbuatan-perbuatan baik, maka pada akhirnya pun akan mudah baginya, yang kemudian tidak bisa lepas dari dirinya ya, yang kemudian dia merasa aneh dan janggal apabila dia tidak melakukannya, karena sudah menjadi akhlaknya. Misalnya katakanlah saja seorang awalnya sulit untuk tersenyum kepada saudaranya ya. Tapi kemudian dia mengetahui bahwasanya yang namanya senyuman pun adalah sedekah ya. Akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dia berusaha untuk ya, mulai tersenyum ketika bertemu dengan saudara-saudaranya ya. Maka pada akhirnya kalau dia bertemu dengan saudaranya tidak tersenyum ya, merasa janggal ya, merasa aneh ya, karena memang sudah dia biasakan, sudah menjadi akhlaknya. Ini muktasab ya, ini muktasab, ini bisa terjadi, bisa diraih oleh seseorang ya. Katakanlah pula ada seorang yang pada awalnya biasanya setiap hari berkata dengan perkataan-perkataan yang jelek ya, atau juga sering marah misalnya. Dia tahu ini akhlak yang baik atau akhlak yang buruk ya. Seharusnya dia kemudian menjadi seorang yang memiliki sifat sabar ya. Dan dia kemudian belajar tentang keutamaan sifat tersebut ya. Lalu kemudian dia mulai memupuk akhlak tadi, membiasakan dirinya dengan akhlak tadi ya. Kemudian setelah dia mendapatkannya ya, akan sulit untuk dia lepaskan ya. Menjadi sesuatu yang aneh malah apabila dia tidak menampakkan kesabarannya tadi, atau kemudian menampakkan dan atau bertutur kata dengan tutur kata yang baik, akan menjadi sesuatu yang aneh ya. Sesuatu yang tidak biasa dan mengganjal dalam hatinya. Ini akhlak yang muktasab, masih bisa untuk seorang meraihnya. Maka apabila perbuatan-perbuatan baik dan juga tindakan-tindakan yang baik muncul dari seseorang, dikarenakan akhlak yang ada di dalam jiwanya dan bukan didorong karena perasaan riya, dan tidak pula didorong karena sum'ah ingin didengar oleh orang lain bahwa dia adalah seorang yang selalu berlaku baik, ya, berkata-kata baik dan juga bertindak dengan tindakan-tindakan yang baik, ya. Dan tidak pula yang ditujukan dengannya, yang diinginkan dengannya tujuan-tujuan duniawi. Tidak ada tujuan duniawi sama sekali dari akhlak yang dia tampakkan tersebut. Memang murni apa yang dia tampakkan itu muncul dari jiwanya, jiwa yang bersih, ya. Jiwa yang dia sudah upayakan untuk, ya, mentazkiyahnya, membersihkannya, yaitu tazkiyatun nufus. Sudah dia upayakan untuk bersihkan dari noda-noda, ya, dan bersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Maka yang seperti ini, ya, menjadi suatu pahala baginya yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini akan menjadi suatu yang paling berat, ya, di timbangan amalan yang akan dihadapinya pada hari kiamat. Maka jangan remehkan perkara ini, ya, ketika kita kemudian memiliki akhlak-akhlak yang buruk, ya, dan yang masih banyak akhlak-akhlak baik yang belum kita miliki, usahakan untuk kita, ya, meraih akhlak-akhlak yang baik tersebut, karena itu akan bermanfaat bagi diri kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat, ya. Termasuk perkara yang paling berat, sebagaimana dalam hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mar'a la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sha'im al-qa'im. Sungguhnya seorang itu bisa mencapai dengan akhlak yang baik yang dia miliki derajat dan tingkatan orang yang selalu berpuasa atau banyak berpuasa dan juga banyak melakukan sholat malam. Maka jangan diremehkan perkara akhlak. Ini adalah sesuatu yang diajarkan dalam syariat Islam dan ditekankan dalam syariat Islam. Ya. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." Utammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus, ya, tujuan diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Tujuan diutusnya bahkan menggunakan lafaz innama. Hanya saja, ya, seakan-akan itu atau kemudian yang maknanya membatasi bahwasanya aku itu hanya untuk tujuan ini, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, ya. Yang kemudian apabila kita membahas akhlak secara luas, dan sudah pernah kita bahas, sebenarnya akhlak itu mencakup akhlak yang baik bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akhlak yang baik bersama dengan manusia, ya. Maka kemudian untuk akhlak yang baik bersama Allah Subhanahu Wa Taala yaitu, ya, menerima kabar berita yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita berupa wahyu-wahyu, ya, baik itu berupa Al-Quran ataupun Sunnah, itu yang pertama. Ya. Kemudian juga menerima, ya, hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, ya, dengan melaksanakannya, ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, diterima. Nah, lapang dada, ini juga husnul khuluq, akhlak yang baik bersama Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan lapang dada, ya, segala takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita, kita menerimanya. Apabila takdir tersebutlah takdir yang menyakitkan, ketetapan yang kemudian menyakitkan kita, maka kita bersabar, ya, menerimanya, berlapang dada. Inilah husnul khuluq ma'allah, ya, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan maka tidak kita sampingkan dan tidak kita lupakan. Maka dalam hari ini pula ada dalil bahwasanya seseorang itu apabila melakukan kebaikan yang memang bersumber dari akhlak yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan, memang dari kecilnya dia suka memberi, suka menolong, suka tersenyum, kemudian juga bertutur kata yang baik, dari awalnya seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang menanamkannya. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya atas perbuatannya tadi. Berarti ini memang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk seorang yang kemudian diberikan akhlak yang baik dari awalnya, dari kecilnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dia bersusah-susah sebagaimana orang yang lainnya yang ingin mendapatkan akhlak yang baik, perlu untuk membiasakan diri. Dia mudah untuk mendapatkannya. Perlu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia diberikan kemudahan dan kemudian diberikan pahala lagi dengan pemberian Allah. Akhlaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pula yaitu ganjaran berupa pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Maka ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Walaupun dia sendiri tidak mengetahui, tidak sadar misalnya bahwasanya sebetulnya dia memiliki akhlak yang baik. Ya, dari awalnya dia senang memberi begitu saja. Tidak menyadari bahwasanya dia adalah seorang yang memiliki akhlak terpuji. Tapi memang dari awalnya, dari kecilnya memberi, menolong, tersenyum. Dia tidak mengetahui bahwasanya itulah akhlak yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak sadar. Dia pantas untuk mendapatkan pahala tersebut. Kalau saja dia tidak pantas, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak tadi kepadanya. Kalau dia tidak pantas untuk mendapatkan pahala, dengan akhlaknya tadi, tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan akhlak yang baik tadi kepadanya, Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya bagi siapapun yang dikehendaki, berupa akhlak yang baik yang dengan akhlak tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin mengganjar dirinya dengan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Penting atau perlu baginya untuk selalu bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa akhlak yang baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 1331, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Muttafaqun alaihi. Al-Hujan Al-Bukhari dan Muslim disepakati kesahihannya oleh kedua imam hadis ini. Maka di sini Rasulullah SAW memuji salah satu akhlak yang baik yaitu al-haya, rasa malu. Di mana rasa malu tersebut akan membawa kepada perbuatan meninggalkan segala perbuatan yang jelek. Rasa malu yang ada di dalam diri seseorang akan membawa kepada sikap meninggalkan perbuatan yang jelek. Dan kemudian juga menghalangi dari bermudah-mudahan dalam perkara menunaikan hak manusia ataupun hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam hatinya ada perasaan jangan sampai dia dicela, karena kemudian melakukan perbuatan yang jelek tersebut, atau kemudian dia dicelar juga dikarenakan bermudah-mudahan dalam kewajiban yang dia harus tunaikan, hak pihak lain, hak orang lain yang harus dia tunaikan. Ini yang disebut dengan al-hayat as-samalus. Selalu dari apa? Suatu perasaan yang ada di dalam hati, perasaan tidak enak yang kemudian akan menghalangi dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga menghalangi dari bermudah-mudahan dalam menjalankan suatu yang merupakan kewajibannya, yang menjadi hak orang lain atasnya, ya, supaya dia tidak dicela ketika dia melakukan perbuatan yang baik tersebut. Dia malu bahwasanya dia dicela dengan perbuatan yang jelek tadi, ataupun supaya dia tidak dicela ketika dia melakukan atau kemudian tidak melakukan perkara yang wajib untuk ditunaikannya, hak orang lain atau bahkan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ditunaikannya. Maka rasa malu ini bisa jadi ada pada diri seseorang secara fitrah. Seperti yang kita sebutkan tadi, akhlak yang dibeli, ya. Dan bisa pula kemudian ada pada diri orang dengan upaya, ada pada diri seseorang dengan ada upaya dari dirinya untuk mendapatkan akhlak tersebut, yaitu rasa malu, ya. Penting untuk dia menjaga rasa malu yang dimilikinya dan juga mengembangkannya, ya. Menumbuhkan rasa malu tadi pada dirinya. Yang mulia rasa malu tersebut ada dua jenis. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rasa malu kepada manusia. Dimana rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pada dirinya sikap menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu dia kepada Allah ketika Allah melihatnya dalam keadaan menjalankan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Yang kedua, dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang kedua, ya, yaitu ketika dia bermudah-mudahan dalam kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan baginya untuk melakukan sesuatu, salat berjamaah, misalnya dia tidak melakukannya, malu dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Maka ini yang dia hasilkan dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia bersemangat untuk mengerjakan kewajiban karena malu apabila dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak melakukan kewajiban. Dan juga dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melakukan keharaman, jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dalam keadaan melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Juga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa jadi mendorong seseorang, ya, untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang sunnah. Misalnya saja dia malu apabila pada sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala meru siapa yang meminta kepadaku dan aku akan mengabulkannya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya, dan barang siapa yang atau siapa yang akan beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Dia malu apabila dalam waktu-waktu tersebut dia masih terlelap, ya, tidur, tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Walaupun ini adalah suatu yang sunnah, ya, dia tidak berdosa apabila kemudian dia tertidur dan tidak melakukan sholat malam pada waktu-waktu tersebut. Namun kan merasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian dia bangun, bangkit, ya, seakan-akan dia mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan kemudian mengambil wudhu dan melakukan sholat, ya, semampunya. Maka ini adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendorong seorang untuk kemudian melakukan perkara-perkara wajib, dan bahkan akan mendorong seorang untuk melakukan perkara-perkara sunnah juga akan mendorong seseorang untuk kemudian meninggalkan perkara yang haram dan bahkan juga meninggalkan perkara yang dimaksud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak sampai tahap yang haram. Dan juga ada rasa malu kepada manusia, yang dimana rasa malu kepada manusia ini ya, akan menghalangi seseorang dari perkara-perkara yang sebetulnya bukan sesuatu yang haram. Ya. Namun kemudian dia meninggalkan supaya tidak jatuh harga dirinya di hadapan manusia. Misalnya jangan sampai dia keluar dalam keadaan pakaiannya tidak rapi. Jangan sampai keluar dalam keadaan misalnya bajunya miring-miring atau kemudian bajunya tidak disetrika, atau keluar dalam keadaan ya, kemudian bertemu dengan manusia dalam keadaan yang tidak baik ya. Misalnya yaitu tertawa-tawa di jalan bersama temannya misalnya, ya. Kemudian juga misalnya ya, berjalan dengan cara berjalan yang dibenci oleh manusia, walaupun bukan sesuatu yang haram misalnya, cara berjalannya dibenci oleh manusia. Dan cara berjalannya seorang yang memiliki wibawa, bukan cara berjalannya seorang yang memiliki harga diri, ya, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian dia merasa malu. Apabila akan datang, kamu yang dalam keadaan tempatnya masih kotor, masih yang haram. Kemudian dia merasa malu, sehingga dia membersihkan dan kemudian menyiapkan rumahnya sebelum datang tamu. Ini waktu akhlak yang terpuji yang kemudian membawanya untuk menjaga harga dirinya di mata manusia. Baik. Dan bisa jadi kemudian juga seorang meninggalkan perkara-perkara yang haram atau kemudian melakukan perkara-perkara yang wajib dikarenakan rasa malunya kepada manusia. Ya. Namun kemudian apabila ada perasaan seperti ini, sepertinya harus diperbaiki. Maka yang harus dibenahi dalam diri seseorang apabila yang dikedepankan. Ya. Ketika mengerjakan kewajiban atau kemudian menjauhi keharaman, itu dikatakan rasa malu kepada manusia. Berarti ada yang harus dibenahi dalam niatnya ketika melaksanakan kewajiban tadi, atau kemudian menghindari dan menjauhi keharaman. Dia hadir salat berjamaah hanya karena malu apabila tidak dilihat oleh manusia. Dia hadir bahkan di saf pertama karena dia merasa malu kepada manusia apabila dia ada di saf yang kedua atau ketiga. Yang mendorongnya adalah rasa malu kepada manusia. Yang selesai yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan amalan salat tersebut adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rasa malunya kepada manusia sehingga dia hadir salat berjamaah sebisa mungkin dia berada di saf yang pertama dan sebagainya dari amalan-amalan soleh ya. Seharusnya yang menjadi pendorongnya adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa malu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yaitu menumbuhkan ikhlas dalam hati seseorang. Hari itu Allah alam bisawab, insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala sallallahu ala nabi Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين